Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. InsyaAllah kita akan melanjutkan dars rutin kita di malam hari ini. Kembali pada kitab Fiqih Muyassar. Kita masih dalam kitab Al-Mu'amalat, bab yang ke-8, terkait Al-Kafalah Wad-Daman. Telah kita bahas pada pertemuan terakhir permasalahan kedua dari bab ini, yaitu terkait rukun-rukun kafalah dan syarat-syaratnya. Dan insyaAllah kita akan masuk pada masalah yang ketiga dari bab Al-Kafalah Wad-Daman. Nah, kita baca qala al-mu'allifun hafizahumullahu ta'ala al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga. Fi ba'di ahkamil kafalah. Terkait beberapa hukum kafalah. Telah kita ketahui bersama bahwa al-kafalah adalah jaminan untuk menghadirkan orang yang terlilit hak kepada pemilik hak, menghadirkan badannya. Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa hukum terkait al-kafalah. Al-awwal, yang pertama, tashihul kafalatu bi badani kulli insanin 'alaihi haqqun mali. Kafalah, jaminan kafalah itu sah dengan badan setiap orang yang 'alaihi haqqun mali, yang punya hak untuk mempunyai hak harta. Dan dia punya hak untuk menunaikan kewajiban finansialnya. Maksudnya adalah bahwa setiap orang yang memiliki harta dan dia sanggup untuk menanggung hak orang yang dia tanggung, maka sah orang itu untuk menjadi seorang yang menjamin sebagai kafil. Atsani, yang kedua, la tashihul kafalatu bi badani man 'alaihi haddun. Jaminan kafalah tidak sah, la tashih, tidak sah, bi badani man 'alaihi haddun, pada orang yang terkena hukuman had. Pada orang yang terkena hukuman had. Kenapa tidak sah? Dikarenakan tidak memungkinkan bagi al-kafil, karena tidak memungkinkan bagi al-kafil, bagi penjamin, untuk menunaikan hak dengan badannya, untuk menunaikan hak dengan badan dia. Orang yang dijamin, misalnya, orang yang dijamin terkena hukum pidana mencuri. Dia terkena hukum pidana, misalnya dalam syariat potong tangan. Maka tidak bisa diwakilkan atau digantikan. Tidak bisa dan tidak sah ada kafalah dari orang lain. Misalnya, orang ini akan ditegakkan hukuman pekan depan di tanggal sekian, misalnya di hari Jumat pekan depan. Maka tidak boleh ada orang yang masuk dan mengatakan, saya yang menjadi kafil dia, saya yang menjamin dia. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Dikarenakan hukuman had itu tidak bisa digantikan kepada orang lain dan tidak bisa dijatuhkan kepada badan orang lain. Tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa digantikan hukuman itu untuk dia. Karena konsekuensi dari al-kafalah, konsekuensi dari al-kafalah, jika orang itu berhalangan, maka dialah penggantinya. Maka dia penggantinya. Sehingga apabila hak itu tidak bisa tertunaikan dengan kafil, orang yang akan menggantikan, maka tidak sah. Kafalah ini tidak sah. Jadi kaidahnya dalam al-kafalah adalah setiap orang yang tidak memungkinkan untuk menunaikan hak orang yang dia tanggung jaminannya, maka tidak sah baginya untuk menjadi penjamin. Jadi setiap orang yang tidak memungkinkan untuk menunaikan hak, jika pemilik hak itu atau orang yang terkenai hak itu tidak bisa hadir, tidak bisa menunaikannya atau tidak ada berhalangan, dan dia tidak mampu menunaikan hak orang tersebut, maka tidak sah kafalahnya orang ini. Maka di antara syarat al-kafalah yaitu orang yang dijamin bukan orang yang terkena hukuman had. Bukan orang yang terkena hukuman had. Karena hukuman had itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Paham ya? Hukuman had tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maka apabila orang yang terkena hukuman had, maka harus dia yang dieksekusi. Dia yang dijatuhkan hukuman. Dan tidak sah ada penjamin di situ. Tsalits, kemudian yang ketiga, la tashihul kafalah bi badani man alaihi qisas. Sama seperti yang kedua, tidak sah al kafalah dengan badan atau pada badan orang yang terkena hukuman qisas. Orang yang terkena hukuman qisas. Nah, sama seperti poin yang kedua tadi. Kenapa tidak sah? Dikarenakan tidak memungkinkan hak itu ditunaikan oleh penjaminnya, oleh al-kafil. Karena itu harus dilakukan dan dijatuhkan untuk pelakunya. Maka qisas tidak boleh dialihkan dan digantikan orang lain. Yang keempat, ar-rabi'. Yabra'ul kafilu bimautil makfuli al-muta'adziri ihbaruhu. Yabra'ul kafilu bimautil makful. Kafil, penjamin, bebas dari jaminan. Bimautil makful al-muta'adzir ihbaruhu. Dengan meninggalnya orang yang dijamin. Kafil bebas dari jaminan dengan meninggalnya orang yang dia jamin. Al-muta'adzir ihdaruhu, dikarenakan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya. Karena tidak memungkinkan untuk menghadirkannya. Jadi kafalah itu apa? Jaminan untuk menghadirkan badan orang yang terkena hak, orang yang terlilit, yang terkenai hak. Misalnya, seseorang, si A menjamin si B kepada si C, misalnya si Amr. Amr menjamin bahwa dia bisa menghadirkan Khalid di tanggal 10, misalnya. Jadi Amr atau Khalid dan Zaid ini melakukan transaksi, atau Khalid ini memiliki hak yang harus ditunaikan kepada Zaid. Khalid memiliki hak yang harus ditunaikan kepada Zaid. Maka Zaid tidak mau melepas Khalid. Maka datanglah Amr dan dia mengatakan, tinggalkan dia. Saya yang menjadi kafilnya. Saya yang bertanggung jawab untuk menghadirkan dia di majelis hakim tanggal 10. Sebelum tanggal 10, si Khalid meninggal. Maka penjamin Amr, penjaminnya ini terlepas dari tanggung jawab. terlepas dari tanggung jawab. Karena kenapa terlepas dari tanggung jawab? Dikarenakan dia hanya menjamin untuk menghadirkan, bukan menjamin harta atau hak yang ada pada Khalid. Jadi nanti akan kita bahas masalah ad-dhaman. Kalau ad-dhaman itu menjamin haknya, kalau kafalah itu menjamin orangnya dihadirkan, badan orang ini dihadirkan, itu kafalah. Kalau ad-dhaman itu baru menjamin haknya. Kalau masalah ad-dhaman maka tidak gugur, walaupun orangnya meninggal atau orangnya tidak mampu membayar, maka dia menanggungnya. Karena ini masalah ad-dhaman, menanggung hak. Maka di sini beliau menyebutkan kafil, penjamin bebas dari jaminan dengan meninggalnya orang yang dia jamin, orang yang dia tanggung, al-makful an, karena tidak mungkin untuk menghadirkannya jika dia telah meninggal. Namun di sana ada satu keadaan di mana penjamin harus bertanggung jawab. Di sana ada satu keadaan di mana penjamin harus bertanggung jawab, yaitu apabila si penjamin atau al-kafil, al-kafil itu penjamin, apabila si kafil dia melakukan at-tafrid, melakukan at-tafrid, tidak melaksanakan yang wajib. Janjinya tanggal 10 dia menghadirkan Khalid, tetapi dia tidak menghadirkan tanggal 10, tidak menghadirkan. Kemudian Khalid sampai tanggal 13 Khalid meninggal, maka berhak dituntut. Penjaminnya berhak dituntut karena dia tidak menepati janjinya. Karena dia tidak menepati janjinya, dia telah melakukan kelalaian di situ. Namun jika orang yang dia jamin meninggal sebelum waktu perjanjian, maka di sini tidak ada tanggung jawab bagi dia. Tetapi jika lewat dari hari perjanjian yang telah ditentukan, karena kelalaian al-kafil, karena kelalaian si penjamin, maka dia yang bertanggung jawab, sehingga dia yang menunaikan hak yang harus ditunaikan oleh orang yang dia jamin. Al-khamis, kemudian yang kelima, al-kafilul gharimu dhaminun. Idza ma dhala al-asilu wa lam yusaddad aw aflas. Al-kafilul gharim dhamin. Penjamin al-kafil, al-gharim yang bertanggung jawab. Jadi penjamin itu kafil, itu bisa bertanggung jawab atas hak orang yang dia jamin dan bisa tidak bertanggung jawab atas haknya. Kafil itu bisa bertanggung jawab atas hak yang dipikul oleh orang yang dia jamin, dan bisa pula tidak bertanggung jawab atas hak yang dipikul oleh orang yang dia jamin. Kapan kafil bertanggung jawab atas hak al-makfulan, atas hak orang yang dia jamin? Maka beliau sebutkan di sini, al-kafilul gharim, kafil yang bertanggung jawab adalah idza ma tala al-asil, apabila orang yang dijamin itu matala, menunda-nunda untuk menunaikan haknya, walam yusaddad dan tidak mau membayar, wa aflas atau au aflasa, atau orang tersebut bangkrut. Misalnya perjanjian di tanggal 10. Al-kafil, penjamin, mencari orang yang dia jamin untuk membawa dia di majelis persidangan di tanggal 10. Tapi dia tidak mendapati orang yang dia jamin tersebut. Orangnya kabur, orangnya tidak mau datang, atau dia mengalami kebangkrutan sehingga dia tidak bisa hadir. Maka di sini dia sebagai penggantinya. Dia yang harus hadir di majelis itu sebagai menggantikan orang yang dia jamin tadi. Kemudian yang keenam, al-kafilu ghairul gharim al-huduri. Yang keenam adalah al-kafil, penjamin yang tidak bertanggung jawab adalah penjamin yang bisa menghadirkan badan orang yang dia jamin. La yadman, orang ini, kafil yang seperti ini, dia tidak bertanggung jawab lagi atas haknya. Dia tidak bertanggung jawab lagi atas haknya. Kenapa? Karena tanggung jawab dia adalah untuk menghadirkan, dan sekarang sudah hadir orangnya. Jadi tanggal 10, Amr harus mendatangkan Khalid di majelis hakim untuk diminta tuntutannya, untuk dituntut. Maka Amr mencari Khalid. Jika dia dapat Khalid, maka dia paksa dan dibawa Khalid, dan dia bisa menghadirkan Khalid di majelis. Ketika dia bisa menghadirkan Khalid di majelis, maka lepas tanggung jawab dia, dan dia tidak bertanggung jawab. Sudah itu, kewajiban saya adalah menghadirkan badan Khalid di hadapan kalian. Adapun haknya Khalid, maka saya tidak menanggungnya, karena saya hanya sebagai kafil. Saya hanya sebagai kafil. Tetapi kalau dia tidak bisa menghadirkan Khalid, Amr tidak bisa menghadirkan Khalid, maka dia sebagai penggantinya. Paham ya? Ini bab al-kafalah. Bab al-kafalah, jadi penjamin dalam bab al-kafalah itu bisa menanggung, bisa menjadi orang yang bertanggung jawab atas hak orang yang dia jamin, dan bisa pula dia tidak bertanggung jawab. Kapan bertanggung jawab? Apabila dia tidak bisa menghadirkan. Kapan dia tidak bertanggung jawab? Jika dia bisa menghadirkan, maka sudah lepas tanggung jawab dia, dan tidak perlu dia menunaikan hak yang harus ditunaikan oleh orang yang dia jamin tersebut. Itu yang dimaksud dengan poin kelima dan keenam. Jadi al-kafil al-gharim, kafil yang bertanggung jawab, adalah idza ma qala al-asil, jika dia tidak bisa menghadirkan dan orang yang dia jamin itu menunda-nunda dan lari, tidak mau melunasinya dan tidak mau membayar haknya, atau mengalami kebangkrutan dan dia tidak mampu menghadirkannya, maka di sini dia bertanggung jawab atas hak orang yang dia jamin. Adapun yang keenam, al-kafil ghairul gharim, adalah kafir yang tidak bertanggung jawab adalah penjamin yang menghadirkan, yang sudah menghadirkan badannya, maka dia tidak bertanggung jawab. Li'anna kafalatahu kafalatu ta'rif wa ihdharin lil makful aw lil kafiri al gharim. Karena tanggungan dia adalah untuk menghadirkan orang yang dia jamin tersebut ke hadapan pemilik hak. As-sabi' yang ketujuh, tashihul kafalatu bin nafs, kafalah itu sah dengan jiwa. Maksudnya, yakni menghadirkan jiwa. Maksudnya adalah wa hiya iltizamul kafili bi ihdharil makfuli ila al makfuli lahu. Yaitu al kafil bertanggung jawab atau menjamin, seorang kafil penjamin menjamin untuk menghadirkan al-makful anhu, orang yang terkena atau terlilit hak tersebut, ila al-makfuli lahu, kepada pemilik hak, au ila majlisil hukum, atau menghadirkannya ke majlis hukum, au nahu dhalik, atau yang semisalnya. Dan inilah definisi al-kafalah. Inilah definisi al-kafalah yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Apa itu definisinya? Al-kafalah yaitu jaminan untuk menghadirkan badan orang yang terkena hak, orang yang terlilit hak, kepada pemilik hak atau ke majelis hukum. Maka itulah al-kafalah, itulah yang disebut al-kafalah. Jadi kesimpulannya bahwa al-kafalah itu maknanya sama dengan ad-dhaman, hanya saja perbedaannya Al-kafalah itu jaminan, demikian juga ad-dhaman jaminan, tetapi al-kafalah adalah menjamin untuk menghadirkan badan orang yang terlilit hak. Dia hadirkan ke hadapan orang yang bersangkutan. Dia menjamin untuk menghadirkan. Maka di sini, dia bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, dan bertanggung jawabnya kapan? Jika dia tidak bisa menghadirkannya, maka dia bertanggung jawab atas haknya orang tersebut. Tetapi jika dia bisa menghadirkan, maka dia tidak bertanggung jawab atas hak orang itu. Karena tanggungan dia, kewajiban dia hanyalah untuk menghadirkannya. Itu disebut al-kafalah. Dan sekarang kita akan masuk pada bab ad-dhaman. Dan ad-dhaman ini terkait hak jaminan untuk hak harta. Bukan menghadirkan badan, tapi jaminan untuk hak harta yang dia jamin. Harta orang yang dia jamin. Al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat, fid-dhaman. Ad-dhamanu huwa iltizamu ma wajaba ala ghairihi. Dhaman itu definisinya, iltizamu ma wajaba ala ghairihi. Penjaminan atas hak orang lain. Penjaminan atas hak orang lain. Nanti akan beliau sebutkan syarat-syaratnya. Siapakah orang yang berhak untuk menjamin? Nanti akan beliau sebutkan. Jadi intinya ad-dhaman itu penjaminan atas hak orang lain. Jadi hak yang ada pada orang lain ini dia jamin. Wa huwa jaizun. Dan hukumnya jaiz. Jadi intinya ad-dhaman berbeda dengan kafalah. Al-kafalah menjamin untuk menghadirkan badan orang yang dia jamin. Badannya dia hadirkan. Tetapi dhaman, dia jamin haknya itu akan dia penuhi. Haknya akan dia penuhi. Khalid beli kulkas ke Zaid. Namun Zaid dengan cara hutang atau kredit. Maka Zaid mengatakan, penjual ini mengatakan, saya tidak menjual kepadamu karena saya tidak mengenalmu. Maka saya butuh penjamin. Siapa yang bisa menjamin? Kalau kamu tidak melunasi dan tidak membayar kulkas ini, siapa yang menjaminnya? Maka Khalid mengatakan, Amr sebagai penjaminnya. Maka dia panggil Amr, dan Amr ma'ruf, dikenal oleh penjual, dikenal di tempat tersebut. Maka Amr mengatakan, saya yang menjamin dia, saya menjamin haknya. Lepaskan kulkas itu, biarkan dia membawanya. Saya sebagai ana dhamin, saya yang mendhamin dia, yakni saya yang menjamin bahwa dia akan menunaikan haknya. Kalau tidak, saya akan menunaikan haknya. Saya akan membayarnya. Ini disebut ad-dhaman. Wahuwa jaizun. Jadi dia menanggung hak orang lain. Jadi hakikatnya ad-dhamin, penjamin di sini dia menanggung hak yang ada pada orang lain. Wahuwa jaiz. Dan hukumnya jaiz. Akad ini adalah akad yang jaiz. Maksudnya jaiz itu bukan wajib. Jaiz untuk siapa? Jaiz untuk al-madmun anhu. Al-madmun anhu yaitu orang yang dijamin. Orang yang dijamin. Jadi ada tiga bagian. Ada yang disebut al-madmun anhu, al-madmun atau ad-dhamin. Yang pertama adalah ad-dhamin. Ad-dhamin itu adalah penjamin. Orang yang menjamin itu disebut ad-dhamin. Yang kedua, al-madmun anhu. Al-madmun anhu adalah orang yang dijamin, maksudnya orang yang mengambil barang tadi. Orang yang terlilit hak. Orang yang terlilit hak itu disebut al-madmun anhu. Penjamin adalah ad-dhamin. Orang yang terlilit hak disebut al-madmun anhu. Dan ada pihak yang ketiga adalah al-madmun lahu. Al-madmun lahu. Yaitu penjual. Atau orang yang diberikan jaminan. Orang yang diberikan jaminan. Maka akad Dhaman, akad dhaman itu hukumnya jaiz. Jaiz bagi siapa? Jaiz bagi al-madmun anhu. Akad ini hukumnya boleh. Jaiz bagi al-madmun anhu. Bagi orang yang terlilit hak, dia boleh mendatangkan orang yang menjamin. Bukan akad yang wajib. Bukan akad yang wajib. Kalau kita katakan akad dhamar adalah akad yang wajib, maka orang ini harus wajib mendatangkan penjamin. Tidak. Tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Mendatangkan penjamin, mendatangkan orang yang bisa menjamin, dia itu hukumnya tidak wajib. Maka akadnya adalah akad jaiz. Ini maksud akad jaiz. Wahuwa jaiz. Permasalahan dhaman itu hukumnya jaiz bagi siapa? Bagi al-madmun anhu. Bagi orang yang terlilit hak. Bagi orang yang mengambil barang tadi, hukumnya jaiz. Boleh bagi dia mendatangkan orang yang menjaminnya. Adapun terkait orang yang menjamin, apa hukum ad-dhaman bagi orang yang menjamin, bagi orang yang ad-dhamin, bagi si dhamin, apa hukumnya? Bisa saja hukumnya masyru'. Jika dalam perkara kebaikan, bisa hukumnya masyru' dan dianjurkan. Dan dianjurkan. Terlebih jika ada kebutuhan dan kondisi darurat. Terlebih jika ada kebutuhan dan kondisi darurat, maka ini hukumnya masyru'. Dianjurkan bagi orang yang mampu untuk menjamin orang lain. Kenapa? Karena ini termasuk bab al-ihsan, termasuk bab kebaikan. Dan termasuk at-ta'awun 'alal birri wat-taqwa. Termasuk bab al-ihsan yang mana Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan juga Allah mengatakan dalam hadis qudsi, inna allaha wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa membantu hambanya selama dia senantiasa membantu saudaranya. Selama hamba tersebut senantiasa membantu saudaranya. Dan juga dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, wallahu fi hajatil abd ma kana al abdu fi hajati akhihi. Sama maknanya. Allah selalu membantu keperluan hambanya selama dia peduli dan membantu keperluan saudaranya. Maka hukum jaminan bagi orang yang menjamin, bagi ad-dhamin, hukumnya masyru', dianjurkan pada perkara yang baik. Jika dia mampu. Jika dia mampu, maka masyru'. Karena ini termasuk at-ta'awun 'alal birri wat-taqwa, dan juga tolong-menolong di atas kebaikan. Karena terkadang seseorang tidak bisa melakukan transaksi kecuali butuh ada yang menjamin. Atau bahkan dalam kondisi yang darurat, dia membutuhkan sesuatu dan dia tidak bisa meraihnya kecuali dengan cara ada orang yang menjamin dia. Qala wa huwa jaiz liqaulihi ta'ala. Kita lanjutkan. Dan akad dhaman ini hukumnya jaiz, boleh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ, ada yang terhapus di situ. Lebih tepatnya jika muallif atau pengarang menyebutkan kelengkapan ayatnya, وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ. Karena syahidnya adalah akhir ayat. Syahidnya adalah kata wa ana bihi za'im. Dan kata orang ini mengatakan, wa liman ja'a bi himlu ba'ir. Dan barang siapa yang bisa mendapatkan, mengembalikan barang yang hilang tersebut, piala, cangkir, piala yang hilang yang di yang milik raja, siapa yang bisa mengembalikannya, maka bagi dia hadiah himlu ba'ir. Makanan seberat pikulan unta. Makanan seberat pikulan unta. Wa ana bihi za'im. Akhir ayatnya Allah mengatakan, wa ana, dan akulah. Kata orang itu, wa ana bihi za'im, dan akulah za'imnya, akulah penjaminnya. akulah penjaminnya. Ai dhamin, maksudnya adalah akulah dhamin, aku yang menjamin bahwa dia, bahwa orang tersebut pasti akan mendapatkan hadiah, pasti akan mendapatkan hadiah. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasul alaihi salatu wassalam, az-za'imu gharimun. Az-za'im gharim, penjamin, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala jawazihi, dan juga para ulama telah sepakat tentang kebolehannya. Nah, fil jumlah, secara keumuman para ulama sepakat tentang syariat atau kebolehan jaminan ad-dhaman. Namun dalam cabang-cabangnya terdapat khilaf di antara para ulama. Lianna al-hajata tad'u ilaih, dikarenakan keperluan itu membutuhkannya. Wa huwa min babi qada'il hajati wat ta'awuni al-ma'muri bihi syar'an. Jaminan ini termasuk bab qada'ul hajat, perunaian kebutuhan, keperluan-keperluan saudaranya. Wa ta'awun al-ma'muri bihi syar'an, dan tolong-menolong yang diperintahkan secara syariat. Qala ahkamud dhamani wa syurutuhu, hukum-hukum terkait dhaman dan syarat-syaratnya. Al-awwal, yang pertama, la yajuzu akhdhul 'iwadhi 'alaihi, tidak boleh mengambil upah atasnya, tidak boleh mengambil upah atas jaminan. Contohnya misalnya Khalid membeli suatu barang kepada Amr, kepada Zaid, maka Zaid mengatakan, siapa penjaminmu? Ini penjamin saya adalah Amr. Amr sebagai dhamin, yang menjamin hak saya adalah Amr. Maka tidak boleh bagi Amr, bagi si penjamin ini mengatakan, iya, saya mau menjadi penjamin, tetapi saya dapat 5% dari harga itu. Saya jadi penjaminmu, tetapi kasih saya keuntungan, atau kasih saya 100 ribu. Tidak boleh, karena ini adalah cara yang batil, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Maka dalam jaminan, tidak boleh mengambil upah atas jaminan. Athani, yang kedua, terkait hukum dhaman, yajuzu ta'addud ad-dhaminin, bolehnya ta'addud, banyak jumlah orang yang menjamin. Yani bolehnya banyak orang yang menjamin. Tidak masalah banyaknya orang yang menjamin. Sebagaimana bolehnya jaminan itu ditanggung oleh satu orang, maka boleh pula jaminan ditanggung oleh banyak orang. Bahkan ini lebih kuat. Ini lebih kuat tentunya dan lebih meyakinkan. Ketika seorang diminta, siapa menjaminmu? Jika dia, maka dia menjawab, saya berikan penjamin saya 5 orang. Tentu ini penjual akan semakin yakin. Karena haknya akan dijamin oleh 5 orang. Maka tidak masalah dan boleh penjamin itu jumlahnya lebih dari 1. Fayajuzu ayyadman al-haq, ayyadman al-haqqa ithnani fa'akthar. Maka boleh 2 orang atau lebih menjamin atas 1 hak. 1 hak dijamin oleh banyak orang. Ats-tsalits, yang ketiga, la yushtaratu fi sihhatihi ma'rifatu dhamin lil madmuni anhu. Tidak dipersyaratkan dalam dhaman, dalam sahnya ad-dhaman, tidak dipersyaratkan penjamin kenal dan mengetahui orang yang dia jamin. Al-madmun an. Tidak harus penjamin mengenal orang yang dia jamin. Misalnya si Amr misalnya tidak kenal dengan Khalid. Terjadi keributan, atau si Zaid mengatakan, saya tidak bisa, mana jaminanmu, siapa yang menjaminmu? Maka tiba-tiba ada Amr lewat, dia tidak kenal kepada Khalid. Maka dia mengatakan, sudah, saya menjamin dia. Saya menjamin dia. Tidak dipersyaratkan bagi si Amr harus kenal orang yang dia jamin ini. Tidak. Karena tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Yang terpenting haknya itu dia jamin. Ar-rabi'ah, yang keempat, yasihhu dhaman al-ma'lum wal majhul idza kana ya'ulu ila al-'ilmi. Yasihhu dhaman al-ma'lum wal majhul idza kana ya'ulu ila al-'ilm. Jaminan itu sah pada sesuatu yang ma'lum, pada sesuatu yang ma'lum, dan pada sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Ma'lum itu diketahui, jelas. Dan pada sesuatu yang tidak diketahui, idza kana ya'ulu ila al-ilmi. Jika mengantarkan kepada pengetahuan. Jika mengantarkan kepada pengetahuan. Dhaman itu sah, jaminan itu sah, pada sesuatu yang jelas diketahui, dan pada sesuatu yang masih belum jelas, tetapi akan jelas. Mengantarkan ketidakjelasannya itu, ya'ul, akan mengantarkan kepada pengetahuan. Sesuatu yang ma'lum misalnya, sesuatu yang jelas misalnya, kulkas ini harganya 1 juta. Jelas. Jaminan haknya 1 juta. Maka orang ini menjamin dan dia tahu berapa jumlah hak yang harus dibayar jika orang yang dia jamin tidak menunaikan haknya. Jelas. Dan juga boleh dan sah jaminan itu pada sesuatu yang majhul, yang dia belum jelas, tetapi akan tahu dia, mengantarkan kepada ilmu setelahnya. Mengantarkan kepada ilmu setelahnya. Contohnya misalnya, si Khalid berhutang kepada Zaid. Zaid tidak mau memberikan hutangnya kepada Khalid sampai ada penjamin. Sampai ada penjaminnya. Maka datang orang ketiga dan dia mengatakan, beri dia hutang, kasih berapa yang dia mau, saya yang menjamin dia. Orang ini tidak tahu berapa jumlah hutangnya Khalid. Amr tidak tahu berapa jumlahnya, berapa jumlah hutang si Khalid. Tetapi dia akan tahu nanti. Nanti akan tahu jumlahnya berapa. Paham ya? Misalnya orang tukar tambah. Si Khalid tukar tambah kendaraan dengan Zaid, tukar tambah. Maka Zaid mengatakan, saya butuh penjamin, saya butuh dhamin. Tapi tidak langsung dibayar, tukar tambah tapi bayarnya nanti. Misalnya yang nambah Khalid. Maka Amr datang dan mengatakan, sudah tinggalkan dia, kasih barangnya, saya yang menjamin dia. Padahal dia tidak tahu berapa antara harga motor Khalid dengan motor Zaid. Berapa yang harus dibayar Khalid kepada Zaid, dia tidak tahu. Tetapi itu mengantarkan kepada ilmu setelahnya. Ini boleh. Mengantarkan kepada ilmu setelahnya. Ini yang dimaksud. Al-majhul idza kana ya'ulu ila al-'ilm. Sesuatu yang tidak diketahui tetapi mengantarkan kepada ilmu. Nanti. Nanti akan diketahui. Pastinya orang yang menjamin pasti akan tahu. Berapa jumlahnya, kejelasannya seperti apa, pasti akan tahu di kemudian hari. Wa kadzalika yasihhu dhamanul mabi', demikian pula sah menjamin pada objek yang dibeli, yang diperjualbelikan. Demikian juga sah menjamin pada objek barang yang diperjualbelikan. Misalnya terjadi tawar-menawar barang dan si pembeli ragu terhadap barang ini, apakah ini barang asli atau ini apakah barang curian, dia ragu terhadap barang ini. Maka datang orang ketiga dan mengatakan, saya jamin bahwa barangnya adalah barang yang asli. Jika tidak asli, saya yang menjamin, saya yang mengganti rugi. Ini juga boleh. Jaminan dilakukan pada objek barang yang diperjualbelikan. Al-khamis, yang kelima, yasihhu dhamanu bi kulli lafdhin yu'addi ma'nahu. Jaminan itu sah dengan seluruh lafaz yang menunjukkan maknanya. Ka'ana dhamin, seperti ucapan seseorang Jadi dengan lafaz apa seseorang menjadi penjamin itu harus mengucapkan lafaz akadnya seperti apa? Dengan seluruh lafaz atau isyarat atau semua makna yang menunjukkan bahwa dia sebagai penjamin, maka ini sah. Seperti dia mengucapkan ka'ana dhamin, aku dhamin, atau au dhamin, ana dhamin, au za'im, au nahu dhalik, atau yang semisalnya. Aku yang nanggung, atau hak dia, saya yang nanggung, sudah tinggalkan atas saya itu. Semua lafaz yang menunjukkan bahwa dia penjaminnya sah. Jaminan itu sah dan tidak harus mengatakan dengan suatu lafaz tertentu. As-sadis, yang keenam, la tabra dhimmatu dhamin illa idza bari'at dhimmatul madmuni anhu min ad-dain bi ibra'in aw qada. La tabra dhimmatu dhamin, tanggung jawab penjamin tidak bebas. Tanggung jawab penjamin tidak lepas illa idza bari'at, sampai apabila tanggung jawab orang yang dijamin lepas. Tanggung jawab penjamin tidak lepas sampai lepasnya tanggung jawab orang yang dijamin. Paham ya? Selama orang yang dia jamin belum terlepas dari tanggungan, dari hutang misalnya, maka penanggung jawab juga, si dhamin ini, penjamin ini juga harus bertanggung jawab dan belum lepas dari tanggungan dia. Masih terikat. Selama belum lepas tanggungan al-madmunan, maka al-dhamin juga belum lepas tanggungan dia. Sampai ketika telah dibebaskan oleh si madmunan, baru setelah itu lepaslah jaminan al-dhamin. Kita baca la tabra dhimmatu dhamin, tanggung jawab penjamin tidak bebas illa idza bari'at dhimmatul madmun, kecuali apabila telah bebas tanggungan orang yang dijamin bi ibra'in aw qada, dengan cara pelunasan atau pembayaran. Dengan cara pelunasan atau pembayaran. Sehingga apabila orang yang dijamin belum menunaikan haknya, maka orang yang menjamin belum lepas dari tanggungan. Ada sebuah permasalahan adalah in abra'a, dijelaskan oleh para ulama juga adalah, yaitu jika pemilik hak orang yang diberikan jaminan, yakni pemilik hak itu melepaskan tanggungan atas penjamin. Pemilik hak melepaskan tanggungan atas penjamin. Seperti tadi misalnya, pemilik haknya adalah Zaid. Orang yang terlilit hak Khalid, penjaminnya adalah Amr. Zaid melepaskan tanggungan kepada penjaminnya. Zaid mengatakan kepada Amr selaku penjamin, Amr penjamin sebagai dhamin, Zaid mengatakan kepadanya, sudah, saya lepaskan jaminan dari kamu. Sudah, saya lepaskan jaminan ini, tanggung jawab ini saya lepaskan dari kamu. Apakah lepas juga dari al-madmunan? Jawabannya tidak. Jawabannya hak tersebut tidak lepas dari al-makfulan atau dari Khalid. Belum lepas dari orang yang terlilit hak. Tetapi yang dilepaskan haknya, yang dilepaskan tanggungannya adalah orang yang menjamin. Jadi paham ya? Jadi asalnya penjamin ini tidak lepas tanggung jawab dia sampai lepas tanggung jawab orang yang dia jamin. Tetapi jika pemilik hak itu memaafkan penjamin dan menggugurkan tanggung jawab dia, maka jaminan itu gugur darinya. Jaminan itu gugur dari dia, sehingga Khalid atau sehingga siapa Amr tidak punya tanggungan lagi karena dia sudah dilepaskan tanggungannya oleh pemilik hak. Tetapi si pembeli, orang yang masih terkenai hak, yaitu Khalid, dia masih harus menunaikan haknya, belum lepas dari tanggungannya. Tetapi jika sebaliknya, adapun sebaliknya, jika pemilik hak memaafkan dan menggugurkan hak pembelinya, orang yang dijamin. Misalnya Zaid mengatakan kepada Khalid, Khalid ini adalah orang yang terlilit hak. Zaid mengatakan kepada Khalid, sudah, saya maafkan hakmu, tidak usah bayar. Maka otomatis tanggungan itu gugur dari kedua-duanya. Gugur dari orang yang dijamin, demikian juga gugur dari orang yang menjamin. Paham ya? Jadi apabila pemilik hak itu menggugurkan haknya hanya untuk penjaminnya, maka hak tersebut tidak gugur pada orang yang dijamin. Tetapi jika yang digugurkan haknya adalah orang yang dijamin, seperti Zaid mengatakan kepada Khalid, sudah, tidak usah bayar, saya bebaskan hakmu, sudah, itu anggap lunas, maka otomatis penjamin juga lepas dari tanggungan. Penjamin juga lepas dari tanggungan, maka tidak boleh dia mengatakan itu kepada Khalid, si Zaid mengatakan itu kepada Khalid, tetapi Zaid kemudian datang kepada penjaminnya dan meminta haknya, dan meminta hak dari penjaminnya, tidak. Karena otomatis gugur, jika dia sudah menggugurkan kepada asalnya, maka cabangnya juga gugur. Tetapi jika yang diugurkan pada cabangnya saja, maka asalnya masih belum gugur. Masalah yang lain juga masih terkait ini. Apakah boleh bagi pemilik hak untuk meminta, menagih haknya langsung dari kedua belah pihak di waktu yang bersamaan? Apakah boleh bagi pemilik hak meminta dan menagih haknya langsung kepada kedua-duanya di waktu yang sama? Misalnya Zaid, pemilik hak, tanggal 10 harus lunas, bayar. Tanggal 10, apakah boleh bagi Zaid ini untuk menghubungi Khalid, orang yang membeli, orang yang harus menunaikan hak, dan menghubungi penjaminnya, langsung dua-duanya dia hubungi? Jawabannya tidak. Jawabannya, pendapat yang rajih yaitu bahwa dia memulai penagihan itu dimulai dari asalnya. Dia yang pertama, yang dia hubungi yang pertama adalah asalnya, yaitu orang yang berhutang, bukan penjaminnya yang pertama dia hubungi dan dia tagih adalah bukan penjamin, tetapi orang yang dijamin atau orang yang terlilit hak itu yang dia tagih pertama. Baru setelah dia tidak mampu, atau dia kabur, atau dia beralasan dan seterusnya, atau dia meninggal, maka baru beralih kepada penjamin. Jika orang yang dijamin meninggal, apakah haknya gugur kepada si penjamin? Jawabannya tidak. Selama itu hak harta, maka haknya tidak gugur. Dia berhak menuntut kepada penjamin. Beda dari kafalah. Kalau kafalah, jika orang yang ditanggung itu meninggal, maka tanggungan itu bebas dari penjamin. Tapi kalau dhaman, orang yang ditanggung, orang yang dijamin meninggal, haknya belum meninggal, haknya belum mati. Hanya orangnya yang mati, haknya masih harus ditunaikan. Maka ini harus diambil dari penjamin. As-sabi yang ketujuh, yushtaratu li sihhatihi, dipersyaratkan sahnya jaminan ridha dhamin, ridhanya penjamin. Fa in ukriha 'ala dhamani lam yasih, apabila penjamin itu dipaksa untuk menjamin, maka tidak sah. Wala yushtaratu ridha al-madmuni anhu wala ridha al-madmunu lahu, dan tidak dipersyaratkan dalam sahnya jaminan itu adanya keridhaan al-madmunu anhu, orang yang dijamin, tidak pula adanya keridhaan orang yang diberi jaminan. Jadi intinya dalam jaminan harus ada keridhaan penjamin, dan tidak ada kaitannya mau ridha atau tidak orang yang dijamin, atau mau ridha atau tidak orang yang diberi jaminan, tidak ada kaitannya. Kecuali jika ada madarat, maka tidak boleh. Kama yusratu li sihhati ay yakuna ad-dhaminu jaizu at-tasarruf, sebagaimana dipersyaratkan juga bagi ad-dhamin, bagi penjamin, adalah orang yang jaiz at-tasarruf. Penjamin ini dipersyaratkan, siapakah orang yang boleh menjamin suatu jaminan, dipersyaratkan adalah orang yang jaiz at-tasarruf, boleh bertindak. Siapakah orang yang boleh bertindak? Bi ay yakuna, adalah orang yang baligh. Yang pertama adalah orang yang baligh, akil, berakal. Yang kedua, yang ketiga, rasyid. Siapa itu rasyid? Orang rasyid adalah orang yang baik dalam bertindak mengurus hartanya. Ar-rasyid yaitu orang yang baik dalam bertindak mengurus hartanya. Dipersyaratkan pada penjamin terpenuhi tiga sifat ini: baligh, berakal, dan rasyid, baik dalam bertindak pada hartanya. Keluar dari itu anak kecil yang belum baligh, maka tidak sah jaminannya. Baik anak kecil itu sudah mumayyiz atau belum mumayyiz, selama jaminan, masalah jaminan, maka tidak sah. Harus pada orang yang baligh. Dan juga berakal, maka tidak sah jika itu orang gila. Dan rasyid, maka keluar darinya orang yang safih, yang tidak bisa mengatur keuangannya, atau orang yang tidak bisa yang tidak baik dalam bertindak dalam hartanya. Masalah yang terakhir terkait jaminan ini juga adalah, apakah boleh penjamin meminta untuk dikembalikan haknya oleh orang yang dijamin? Apakah boleh penjamin meminta haknya dikembalikan dari orang yang dia jamin? Misalnya, orang yang dia jamin tidak mampu menunaikan hak, maka tentu hak itu harus ditunaikan oleh si penjamin. Penjamin, apakah dia nanti di kemudian hari meminta haknya? Apakah boleh bagi dia meminta haknya kepada orang yang dia jamin? Mana dulu saya melunasi hutangmu, sekarang saya minta untuk dikembalikan. Di sini ada beberapa keadaan, atau setidaknya ada 4 keadaan. Yang pertama, jika dia menjamin dengan perintahnya dan melunasi dengan perintahnya, maka dia punya hak untuk meminta kembali haknya. Jika dia menjamin atas perintahnya dan melunasi atas perintahnya, maka dia punya hak untuk meminta haknya. Contohnya misalnya, si Khalid mengatakan kepada Amr, tolong kamu jadi penjaminku. Maka Amr mengatakan, iya, saya sebagai jaminan, saya yang menjamin kamu. Datang waktu perunasan, maka Khalid tidak punya uang, tidak bisa melunasi hutangnya, maka dia telepon kepada, dia menghubungi Amr dan mengatakan, Amr, tolong kamu lunasi apa yang kamu jamin dulu kepadaku. Maka di sini dia menjamin atas perintahnya dan dia melunasi atas perintahnya, maka di sini dia punya hak untuk meminta kembali hak yang pernah dia berikan kepada orang yang dia jamin. Yang kedua, ayadman bi amrihi wa adda bi ghairi amrihi. Dia menjamin dengan perintahnya, kemudian melunasi tanpa perintahnya. Dia menjamin dengan perintahnya dan melunasi tanpa perintahnya. Menjamin dengan perintahnya, dihubungi oleh Khalid, tolong kamu jadi penjaminku. Maka Amr datang dan mengatakan, iya, saya menjadi penjaminmu. Datang waktu pelunasan, Khalid tidak bisa dihubungi, tidak tahu kemana. Maka otomatis yang melunasinya adalah si Amr. Amr melunasi dan tidak diperintah. Maka dalam keadaan yang kedua ini juga dia punya hak untuk meminta haknya dari Khalid. Dia punya hak untuk meminta haknya dari orang yang dia jamin. Yang ketiga, dia menjamin tanpa perintahnya, tanpa perintah orang yang dijamin, dia menjamin tanpa perintahnya dan melunasi dengan perintahnya. Menjamin tanpa perintahnya dan melunasi dengan perintahnya. Khalid dan Zaid Amr dalam satu majelis misalnya, Amr melihat Khalid butuh ada yang menjamin, maka Khalid mengatakan, atau Amr melihat bahwa Khalid ini butuh ada yang menjamin, maka Amr datang dan mengatakan, sudah saya jamin apa yang ditanggung oleh Khalid, saya jamin. Padahal Khalid tidak meminta kepada Amr untuk menjadi penjamin. Datang waktu pelunasan hutang, si Khalid menghubungi Amr dan dia memerintahkan untuk membayar hutangnya. Maka di sini Amr menjamin tanpa perintah Khalid, tanpa perintahnya, dan dia melunasi dengan perintahnya. Ini juga keadaan yang ketiga, dia punya hak untuk meminta kembali apa yang dia berikan kepada Khalid, kepada orang yang dia jamin. Kondisi yang keempat adalah dia menjamin tanpa perintahnya dan melunasi tanpa perintahnya. Maka di sini dia tidak punya hak untuk meminta kembali apa yang dia telah berikan. Kenapa? Karena di sini dia statusnya adalah orang yang mutabarri, ya, orang yang berderma, orang yang bersedekah, yang berinfak. Maka tidak boleh dia, si misalnya si Khalid tidak memerintahkan dia untuk menjadi penjaminnya, tidak pula Khalid memerintahkan dia untuk melunasinya. Tiba-tiba Khalid menjaminnya dan tiba-tiba waktu pelunasan hutang atau Amr, tiba-tiba Amr datang menjamin Khalid dan tiba-tiba pula waktu pelunasan hutang langsung dilunasi oleh Amr. Maka di sini gambaran yang seperti ini, pasti orang ini ingin bersedekah atau berderma. Sehingga jika dia demikian, maka tidak punya hak bagi dia untuk meminta kembali apa yang dia berikan kepada orang yang dia jamin tersebut. Namun, seluruh keadaan yang empat ini, atau keadaan yang ketiga tadi, satu, dua, tiga tadi, tiga keadaan yang pertama tadi, selama mereka tidak memiliki niat tabarru, selama mereka tidak memiliki niat tabarru. Jika mereka memiliki niat tabarru, maka semuanya tidak punya hak untuk meminta kembali apa yang telah dia berikan. Baik orang pertama, keadaan yang pertama, maupun keadaan yang kedua, atau keadaan yang ketiga, jika mereka melunasi jaminannya, yakni penjamin ini melunasi hak orang yang dia jamin dengan perintahnya, tetapi dia niatnya tabarru. Saya niatkan, dia punya niat bahwa dia ini untuk sedekah membantu, bukan hutang, bukan memberikan pinjaman kepada orang yang dia jamin. Maka jika dia niatnya demikian, maka dia tidak punya hak dan tidak boleh bagi dia untuk minta haknya. Karena seseorang jika sudah mengeluarkan dermaan pemberian, maka haram hukumnya untuk ditarik kembali. Haram hukumnya untuk ditarik kembali. Jadi semua keadaan yang tadi, yang asalnya dia punya hak karena dia diperintah untuk menjamin, atau diperintah untuk melunasinya, atau diperintah salah satunya, di sini hakikatnya gambarannya itu dia memberi, melunasi karena perintah. Statusnya, gambaran zahirnya itu adalah hutang, pemberian. Tetapi jika niat orang penjamin ini adalah memberi, bukan untuk hutang, memberi dengan cuma-cuma, maka ini tidak boleh bagi dia untuk meminta, dan itu sudah menjadi hak dia. Dan juga telah kita singgung juga, atau pernah juga kita belajar dalam kitab Qawaid Al-Fiqhiyah, ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, "Faman yu'addi an akhihi wajiba lahur ruju' inna wa yutaliba." Dan barang siapa yang menunaikan hak saudaranya dan dia punya niat untuk diminta kembali hak tersebut, kewajiban saudaranya dia tunaikan dan dia punya niat untuk memintanya kembali, maka dia punya hak tersebut. Lahur ruju' inna wa yutaliba, apabila dia punya niat bahwa itu sebagai hutang dan dia akan memintanya. Tetapi jika tidak, maka dia tidak punya hak dan tidak boleh bagi dia untuk memintanya kembali. Tapi inilah beberapa pembahasan terkait ad-dhamman. Naktafi lahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.